aktor gantengnya Indonesia. Yuk, tepuk tangannya mana? Buat Gary Mahesa Aurora. Simpatik Satai. Terima kasih ramainya Nabasu. Terima kasih. Selamat malam semuanya warga Kebong. Bareng Aurora kita koyak lagi yuk. Simpatik ramai. Sumbang menggema, dia dendang dan balada, juga kisah hidupnya dia yang pernah merasakan pahitnya penjajahan, norma kemanusiaan, keadilan terabaikan, yang pernah tanah dan harta.